Pesona kagu, senyummu manja, mesra merayu, memikin keluh kesah jiwaku. Hasratku dirimu satu tumpuan kalbu dambaan cita rona asmara arahkah kau dengar cerita hatiku arahkah kau tahu hidupku padamu. Berikanlah kekasih setetes madu kenikmatan. Dialah bahagia mengguyur hidupku. Oh,